Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar, wa ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita kembali di Masjid Al-Ukhuwah. Masjid yang mubarak ini dalam kebaikan menuntut ilmu, dalam kebaikan mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita senantiasa memudahkan kita untuk terus menuntut ilmu, terus mensyukuri nikmat mengenal Islam, nikmat mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kita di atas nikmat yang agung ini sampai di akhir hayat kita. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berdoa, ya, dalam ucapannya berkata dalam doanya yang terkenal, Allahumma amidni alal islami wa sunnah. Ya Allah, wafatkanlah aku di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hidayah yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu kita menempuh jalannya, itu jalan hidayah seperti diterangkan oleh para ulama, ada yang namanya hidayatun ila tariq, ada hidayatun fit tariq. Hidayah itu hidayatan, diterangkan di dalam tafsir As-Sa'di. Ada hidayah agar kita mengetahui jalan yang benar, yaitu jalan Islam. Di dalam jalan Islam ini kita butuh hidayah lagi agar bisa menempuhnya dengan benar. Hidayatun fit tariq atau fis sirat. Hidayah di dalam jalan. Ibaratnya kalau kita ingin melakukan perjalanan, kita harus tahu dulu jalurnya secara umum. Setelah kita menempuh jalur itu sendiri, kita butuh petunjuk supaya nanti kita menghindarkan jalan-jalan yang mencelakakan, jalan-jalan yang macet, jalan-jalan yang rusak, agar kita sampai dengan di tujuan dengan selamat, dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti apa? Orang yang mengenal Islam, mengenal sunnah, terkumpul pada dirinya dua bentuk hidayah secara sempurna. Oleh karena itulah ini merupakan nikmat yang besar. Ya, kita punya tempat untuk belajar, mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masjid ini maupun di masjid-masjid yang bisa kita laksanakan kajian sunnah lainnya, ini merupakan nikmat besar. Kita bisa mengkaji sunnah, membahas ucapan para ulama salaf di akhir zaman yang kebanyakan manusia sudah berpaling. Orang yang mengenal agama saja membahas tentang masalah agama saja banyak yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, ketika kita melihat ada orang-orang yang semangat mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi Allah, seperti kita bertemu dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya kan? Karena dulu para sahabat semangat mempelajarinya. Ini pernyataan yang dinisbatkan oleh Imam Asy-Syafi'i kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Idza ra'aitu rajulan min ashabil hadis faka'annama ra'aitu rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jika aku melihat salah seorang dari penuntut ilmu sunnah yang semangat belajar sunnah, maka seolah-olah aku melihat salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang yang asing di akhir zaman yang belajar sunnah, sehingga kita sayang kepada orang seperti ini. Kita mesti memikirkan keadaannya. Sampai pun kita tidak kenal, kita selalu mendoakan orang-orang yang berpegang teguh di akhir zaman, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Kita mendoakan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, semoga semakin banyak jumlahnya. Kalau ada yang berbuat salah di antara mereka yang benar-benar berpegang teguh dengan sunnah, kita doakan semoga Allah memberikan hidayah kepadanya untuk kembali ke jalan yang benar. Allah mengampuni dosa-dosanya. Sampai-sampai seorang imam besar ahlu sunnah dari kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in, Imam Ayyub ibn Abi Tamimata As-Sakhtiyani mengatakan, inni sami'tu bimauti rajulin min ahli sunnati faka'annama saqata 'udhun min a'dha'i. Sesungguhnya sampai kepadaku berita kematian seseorang dari ahlu sunnah, maka aku merasakan seolah-olah anggota tubuhku ada yang lepas dari badanku. Ya, ini seolah-olah tanganku hilang, kakiku patah, seolah-olah anggota tubuhku lepas dari tubuhku, lepas dari badanku. Ini menunjukkan apa? Kesedihan yang mendalam ketika kita mendengarkan seseorang yang semangat belajar sunnah Rasulullah SAW meninggal dunia. Berarti berkurang lagi orang-orang yang semangat untuk menyebarkan kebaikan seperti ini. Oleh karena itulah, ya, ahlu sunnah di akhir zaman adalah orang-orang yang asing. Kita harus menjaganya, ya, makhluk langka, harus dilestarikan. Yakni tidak boleh kita bermudah-mudahan untuk mengucapkan kata-kata yang kasar, menjelek-jelekannya. Karena ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bersikap lemah lembut, menegur kesalahan orang pun dengan cara lemah lembut. Kalau ini tidak kita praktekkan kepada sesama ahlu sunnah, lantas akan dipraktekkan kepada siapa? Kepada siapa? Apakah kepada ahlul bid'ah? Kan tidak mungkin. Kalau kepada orang awam saja yang belum paham, berbuat salah hukum asalnya kita berlaku lemah lembut, apalagi kepada orang yang kita ketahui dia ada kecintaan kepada dalil, dia ketika belajar ayat Al-Quran selalu mencari penafsiran dari para ulama salaf, menukil dari tafsir Ibnu Katsir, menukil dari ucapan para ulama salaf dengan amanah ilmiah. Demikian pula dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas satu saat dia berbuat salah, siapa yang selamat dari kesalahan? Orang yang sekelas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahkan para ulama sebelum mereka salah bahkan dalam periwayatan hadis. Para ulama ahlul hadis yang diteliti riwayat-riwayatnya ada yang salah dalam meriwayatkan. Tapi apakah dengan kesalahannya ini lantas kita diperbolehkan untuk mengkritik dengan keras, untuk menjelek-jelekan? kita lupa dengan semangatnya mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum ketahui, wali Allah yang sesungguhnya yang paling pantas mendapatkan predikat sebagai wali Allah tidak lain adalah pengikut sunnah. Pengikut sunnah. Karena yang paling semangat mempelajari Islam, tentu dengan segala kekurangannya, yang paling semangat mengkaji ayat-ayat Al-Quran dengan penafsiran yang benar, juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu membahas dan mengkaji bagaimana meniti jejak para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Siapa kalau bukan dalam kajian-kajian sunnah dibahas, yang mendengarkannya, yang mencatatnya, yang berusaha untuk memahami kemudian bisa mempraktikkannya, yang diucapkan di dalam doa-doa kita supaya bisa menjadi pengikut para ulama salaf. Siapa yang selalu baca doa seperti ini? Seorang ahlu sunnah, seorang yang suka menghadiri kajian sunnah. Ya, wala nuzaki 'alallahi ahadan, dan kita tidak menganggap suci seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka inilah yang paling pantas disebut sebagai wali Allah, lantas kalau kita menyakiti mereka, bersikap keras dalam menjelek-jelekan mereka misalnya, apakah ini bukan berarti ya menjelek-jelekan kekasih Allah Subhanahu wa taala? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Imam Bukhari yang terkenal tentang hadis wali, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, maka sungguh aku telah menyatakan atau mengumumkan peperangan kepadanya. Di dalam kitab Miftahu dari Sa'adah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika mengomentari hadis ini menyebutkan apa? Warasatul anbiya'ihum sadatu awliya'illahi azza wa jal. Pewaris para nabi. Siapakah mereka pewaris para nabi? Para ulama yang belajar sunnah, iya kan? Para penuntut ilmu sunnah. Karena para nabi tidak mewariskan emas, tidak juga perak. Apa yang mereka wariskan? Ilmu. Wa innama warrathul ilma. Berarti pewarisnya para nabi siapa? Orang-orang yang belajar ilmu sunnah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa warathatul anbiya'ihum sadatu awliya'illahi azza wa jal. Pewaris para nabi adalah pimpinannya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Coba kita dengarkan hadis kursi tadi. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku menyatakan peperangan kepadanya. Memusuhi kekasih Allah, wali Allah. Menjelek-jelekannya secara berlebihan supaya tersebar kejelekannya di kalangan manusia. Ya. Tidak menasihatinya dengan cara yang lemah lembut. Ini berbahaya. Bahkan sebagian dari para ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dalam salah satu penjelasan beliau sewaktu menjelaskan tentang makna yang lebih luas dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah tentang salah satu pembatal Islam adalah memperolok-olok atau membenci ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya dan terhadap rasulnya kalian berani memperolok-oloknya? Jangan kamu minta maaf, sungguh kamu telah kufur setelah beriman. Ini orang-orang munafik yang pernah mengejek para nabi, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan perang, mengikuti perang Tabuk waktu itu. Mereka memperolok-olokannya. Akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan kekufuran mereka. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala pernah menjelaskan bahwa termasuk dalam hal ini adalah membenci seorang ahlu sunnah atau seorang ulama sunnah karena berpegang teguhnya dia dengan sunnah. Beda kalau kita misalnya membenci akhlaknya atau membenci kekurangan-kekurangan dalam tingkah lakunya misalnya, ini tidak mengapa. Tapi kalau dibenci karena sunnahnya, ya, ini akan berbahaya, bisa kena hukum apa yang disebutkan di dalam ayat tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Taib ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah. Sebagian dari antum sudah memegang terjemahan dari kitab yang ditulis oleh Syekhuna, guru kita, ya, ulama yang paling senior di Madinah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Kitab kecil yang berjudul Rifqan Ahla Sunnati Bi Ahli Sunnah. Berlaku lemah lembutlah wahai ahlu sunnah terhadap sesama ahlu sunnah. Di terjemahan diberikan judul apa di situ? Lembutnya dakwah ahlu sunnah. Ya, ini dakwah ahlu sunnah lembut, apalagi terhadap ahlu sunnah sendiri. Beliau menulis kitab ini atau kitab kecil ini sehubungan dengan permasalahan yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Ya, ya sudah lebih dari 10 tahun yang lalu kejadiannya, munculnya sebagian dari orang-orang yang menisbatkan diri sebagai ahlu sunnah tapi mudah menyerang dan mengeluarkan saudaranya sesama ahlu sunnah yang ikut di majelis sunnah, yang selalu menukil Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para ulama ahlu sunnah wal jamaah, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka-mereka ini mudah, ya, menghukumi atau mencap, mengeluarkan orang-orang yang dianggap tidak sependapat dengan mereka, dianggap sebagai bukan ahlu sunnah, atau dikritik dengan keras, dicela dengan keras. Jadi tidak ada lagi perbedaan, pokoknya ahlu sunnah bukan ahlu sunnah, salah, ya sudah, dihukumi dengan keras. Bahkan ada di antaranya yang dianggap sebagai ulama dalam masalah ini. Maka melihat kejadian ini, dengan tentu saja memohon taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Syekh Abdul Muhsin menulis tulisan yang kemudian menjadi tulisan yang sangat tersebar, tulisan yang sangat, ya, dihargai oleh para ulama di Madinah pada waktu itu, karena tulisan ini yang ditunggu-tunggu dan dibutuhkan orang-orang yang sekelas beliau, ulama yang paling senior di Madinah, untuk membicarakan hal ini, untuk meredakan suasana. Dan qadarullah, kejadian tersebut adalah setelah wafatnya beberapa ulama besar, ya, yakni seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, kemudian Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullahu taala. Terjadi perpecahan karena tidak ada lagi semakin sedikit rujukan dalam menuntut ilmu, rujukan dalam sikap. Dan muncul orang-orang yang mengatasnamakan amar ma'ruf nahi mungkar, atau mengatasnamakan nasihat yang ternyata melampaui batas kebablasan. Ingat ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, secara asal orang yang berbuat salah kita nasihati, tentu setelah kita pastikan kesalahannya. Diperintahkan untuk menasihati. Harus ditegakkan yang namanya nasihat. Ini bukti kita mencintai saudara kita karena Allah. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unsur akhaka dzaliman au madzluman." Tolonglah saudaramu ketika dia menganiaya atau dianiaya, wajib kita menolong dia. Salah atau benar, kita tolong dia. Kalau dia benar, kita dukung, kita semangati. Kalau salah, kita nasihati. Ada yang bertanya, "Ya Rasulullah," ini dalam Sahih Bukhari, "Ansuruhu idza kana madzluman. Araita in kana dzaliman kaifa ansuruhu?" Ya Rasulullah, saya menolong saudaraku wajar kalau dia terzalimi, teraniaya. Lah sekarang kalau dia yang menganiaya, bagaimana saya menolong dia? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tamna'uhu minadz-dzulmi fa inna dzalika nasruhu." Cegah dari perbuatan zalimnya, Ingatkan dia agar tidak berbuat zalim. Itulah bentuk pertolonganmu kepada saudaramu. Jadi yang namanya menasihati harus kita tegakkan. Tapi ingat, waktu menasihati ada adabnya. Ya, waktu menasihati ada sunnahnya. Anda mengaku sebagai seorang ahlu sunnah wal jamaah, bukan hanya bisa mengkritik atau menyalahkan, tapi cara menasihatinya juga harus sesuai dengan sunnah. Asal dakwanya Rasulullah SAW yang disebutkan di dalam Al-Quran apa? Al-lin warif, fabima rahmatim minallahi lintalahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, engkau berlaku lunak lemah lembut terhadap mereka, wahai Rasulullah. Seandainya engkau itu adalah orang yang keras, kasar hatinya, maka niscaya mereka akan lari dari sisimu. Mereka di sini siapa? Para sahabat. Yang mendengarkan dakwanya Rasulullah SAW siapa? Para sahabat. Kalau engkau bersikap keras, ya, kasar hatimu, mereka akan lari dari sisimu. Para sahabat bisa lari dari sisinya Rasulullah SAW. Apalagi orang zaman sekarang. Maka ini adalah metode sunnah Rasulullah SAW dalam berdakwah. Asalnya dakwah itu dibangun di atas kelemah lembutan. Ada kondisi-kondisi tertentu atau orang-orang tertentu yang perlu disikapi dengan keras. Misalnya ahlul bid'ah, tokoh yang sudah ya memahami dalil tapi kemudian dia mengingkarinya. Adapun orang awam yang belum paham apa-apa, seperti kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu menyikapi seorang Arab Badui yang kencing di masjid. Para sahabat ingin menghardiknya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Da'u, biarkan dia sampai dia tunaikan kencingnya. Padahal dia kencing di mana? Di masjid, bukan cuma di masjid, di mana? Di Masjid Nabawi. Termasuk masjid yang mulia, iya kan? Bagaimana hukumnya orang yang kencing di Masjid Nabawi sedangkan berbicara dengan suara keras saja? Dilarang oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, seolah-olah melebihkan suara kita di atas suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersuara keras, ini malah kencing. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu menyikapi orang Yahudi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengucapkan salam yang dipelesetkan. Hadisnya juga terkenal riwayat Imam Muslim. Assalamu alayka ya Rasulullah, kebinasaan bagimu wahai Rasulullah. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha marah. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperbuat seperti itu, siapa yang tidak marah? Langsung dibalas oleh Aisyah dengan mengatakan wa alaikumussamu wal la'na, dan atas kalian kebinasaan dan la'na. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah menegur Aisyah mengatakan mahlan ya Aisyah. Pelan-pelan wahai Aisyah. Inna allaha rafiqun yuhibbur rifq. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha lembut, mencintai kelemah lembutan. Di dalam hadis yang lainnya juga riwayat Imam Muslim, inna rifqa la yudha'u fi syai'in illa zanahu, wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Kelemah lembutan itu tidaklah diletakkan pada sesuatu kecuali dia akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan menjadikannya buruk. Yang kita temui dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah, ya, seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad adalah syekh yang paling senior di Madinah, termasuk murid utama dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kemudian dari rekaman-rekaman yang sempat kita dengar dari bagaimana metode dakwanya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Syekh Abdul Aziz bin Baz, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mereka adalah orang-orang yang hampir tidak pernah mengucapkan kata-kata yang kasar dalam dakwanya, apalagi dalam menasihati, kecuali kalau menyebutkan satu penyimpangan bid'ah yang sangat parah atau satu perbuatan syirik, apalagi yang menyangkut misalnya penyelewengan dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, baru mereka keras dalam mengkritik ucapan tersebut. Karena wajar, orang yang beriman mesti hatinya akan tersakiti ketika ada hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan ya, menentang kemahatinggian dan kemahagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita dapati. Nah, di sini ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, khususnya kita membahas tentang Ahlus Sunnah. Jadi kitab ini sesuai dengan judulnya saja kita harus perhatikan. Rifqan Ahlus Sunnati bi Ahli Sunnah. Rifqan di sini ada takdirnya. Urfuku rifqan, berlaku lembutlah wahai Ahlus Sunnah terhadap sesama Ahlus Sunnah. Sampai-sampai ketika ada yang mengkritik Syekh Al-Abbad, Syekh Abdul Muslim tentang buku ini, kenapa dikatakan kita harus berlemah lembut bagaimana terhadap Ahlul Bid'ah, langsung beliau jelaskan di cetakan berikutnya. Jelas dari judulnya sudah ketahuan maksudnya. Kelemah lembutan maksudnya kita tujukan kepada Ahlus Sunnah atau kepada orang-orang awam, bukan kepada Ahlul Bid'ah yang mereka itu jelas-jelas, ya, maksudnya tokoh-tokoh di antara mereka yang sudah faham kebenaran kemudian menyimpang dari kebenaran tersebut. Bukan itu maksudnya. Itu pun sebagian dari mereka ada yang perlu kita lemah lembuti karena dia belum paham tentang kebenaran sunnah yang sesungguhnya dan belum memahami perbuatan bid'ah yang ada pada kebid'ahan yang ada pada pemahaman mereka. Cuma di sini ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, fitnah ini adalah fitnah yang besar. Fitnah yang besar sempat terjadi juga dan cukup menghebohkan di kalangan para ustadz-ustadz yang menisbatkan diri kepada sunnah juga beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu, dan beberapa dari ikhwan kita atau para ustadz kita sudah menulis untuk menjelaskan masalah ini. Kita berharap sudah meredah keadaannya, tapi ternyata memang di akhir zaman ini banyak fitnah. Banyak fitnah. Termasuk ya, tipu daya syaitan yang terbesar adalah membuat perpecahan. Antum ketahui, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kulli ibadi yaqulu yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum." Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Sesungguhnya syaitan berusaha untuk membuat permusuhan di kalangan mereka. Ini pernyataan dalam Al-Quran dan dipertegas di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal. Inna syaitana qad ayyisa ayya'budahul musallun walakin fit tahrishi bainakum. Sesungguhnya syaitan ya, telah berputus asa. Syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh kaum muslimin. Akan tetapi dia tidak pernah berputus asa untuk membuat perpecahan di antara kamu. Untuk membuat perpecahan di antara kamu. Nah, inilah yang terjadi ketika ada sebagian dari saudara kita, misalnya dia berdakwah, ya, kemudian dalam metode dakwanya dia menempuh atau mengucapkan kalimat-kalimat yang kasar dan keras. Ingat, secara asal mengucapkan kata-kata yang keras dan kasar, saya pikir tidak sulit dilakukan oleh orang, iya kan? Semua orang bisa. Kalau cuma teriak-teriak, yang penting lagi suaranya lagi tidak serak, apalagi dikasih air minum, ya, seperti orang-orang yang kadang-kadang kalau di Sulawesi itu mahasiswa suka berdemo naik di atas mobil angkot, ya, di mana-mana juga mungkin seperti itu. Tinggal mungkin mereka dibayar beberapa, naik pakai apa namanya itu, pakai toa, ya, kemudian berbicara berkuar-kuar, kita yang dengar di jalan ya tidak tahu apa maksud ucapannya, mungkin juga tidak sampai kepada orang yang dituju, yang penting berteriak saja. Ya, ini berteriak itu semua orang bisa. Anak-anak juga bisa. Ya, orang yang di pasar malah lebih keras teriakannya. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, ya, mengisyarakan tentang hal ini. Inna syatam, ya, inna naqda bi mujarradi syatmi amrun la ya'jizu alaihi ahad. Sesungguhnya mengkritik atau menyalahkan orang dengan hanya sekedar mengeluarkan suara yang keras atau berteriak, ini perkara yang mampu dilakukan oleh semua orang, tidak ada istimewanya. Ya, ini siapa saja bisa melakukannya. Ya. Jadi bukan merupakan kelebihan ketika seseorang itu misalnya berbicara sambil berteriak-teriak. Kita ketahui perkara seperti ini bisa dilakukan sampai pun bukan orang yang menisbatkan dirinya kepada sunnah. Seseorang yang dikatakan dia punya kelebihan dalam dakwanya adalah ketika dia bisa menyampaikan dalil, ketika dia bisa menyampaikan nukilan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa mempraktekkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan dakwanya yang tadi sudah kita sebutkan. Asal dari dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dibangun di atas kelemah lembutan. Nah, kemudian terjadi ada sebagian dari orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada sunnah berdakwah mungkin dengan cara yang keras. Akhirnya ditegurlah oleh sebagian ustadz yang menasehati untuk memperingatkan bahwasanya ini bukan metode dakwah yang benar. Alhamdulillah ada yang terima, tapi juga banyak yang tidak terima. Ketika sudah tidak diterima, maka dia akan balik mengkritik. Balas mengkritik orang-orang yang pernah menyalahkannya dengan menyebutkan kesalahan-kesalahan. Dan sangat disayangkan ketika itu disebutkan dengan cara yang kasar dan keras, tidak dengan adab. Tadi kita katakan kelemah lembutan itu kalau bukan ditujukan kepada sesama ahlu sunnah, maka lantas ditujukan kepada siapa? Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, tadi sudah kita katakan tidak ada seorang pun yang selamat dari kesalahan, iya kan? Bahkan manusia itu banyak berbuat salah. Hadis sahih yang riwayat Imam Ahmad yang terkenal yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Semua manusia itu bukan cuma bersalah, banyak berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat salah adalah orang yang selalu bertobat. Jadi inilah keadaan manusia, banyak berbuat salah. Nah sekarang, setelah kita mengetahui dan menyikapi kesalahan manusia di sekitar kita, apalagi kita mengetahui di akhir zaman kita berdakwah di negeri yang dakwah ahlus sunnah asalnya tersembunyi. Sekarang penyampaian-penyampaian tentang urusan agama di negeri kita di Indonesia, di masjid-masjid, ceramah-ceramah umum atau di televisi-televisi, di media-media sosial, lebih banyak yang disampaikan berdasarkan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah atau menyimpang dari ahlu sunnah? Lebih banyak yang mana? Menyimpang dari ahlu sunnah. Berarti kondisi di masyarakat kita mayoritas adalah orang yang tidak faham dengan kebenaran. Subhanallah, ini saja sudah menjadikan kita harusnya bersikap lebih lemah lembut dalam berdakwah ketika kita menyikapi orang-orang awam. Sekarang bagaimana menyikapi ahlu sunnah yang berbuat salah? Setiap manusia banyak berbuat salah. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah menjelaskan di dalam kitab-kitab manhaj tentang metode dalam menyikapi kesalahan. Tentu setelah kita pastikan itu adalah kesalahan, menyikapi kesalahan yang dilakukan oleh orang yang asalnya ahlus sunnah dan orang yang asalnya bukan ahlus sunnah harus berbeda. Kalau tidak, tidak ada keistimewaannya menjadi ahlus sunnah, iya kan? Ada nukilan dari pernyataan Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah. Dalam kitab Syarhus Sunnah yang menyebutkan tentang masalah ini. Ini dibahas dalam kitab Syarhus Sunnah. Kitab Syarhus Sunnah ini adalah kitab manhaj, metode dalam berdakwah, metode dalam mengkritik, bagaimana mengukur seseorang dikatakan ahlus sunnah atau tidak. Ya, secara umum orang yang belajar agama, memahami agama berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang sahih dengan merujuk kepada pemahaman para sahabat. Inilah ahlus sunnah. Dia menghadiri kajian-kajian sunnah, dari ucapan-ucapannya, pernyataannya, dakwanya, dia selalu mengajak kembali kepada metode ini. Inilah ahlus sunnah. Nah, menyikapi kesalahan ini disebutkan tadi oleh Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimahullah taala, beliau berkata, wa'lam annal khuruja 'anil tariqi 'ala wajhain. Ketahuilah bahwa orang yang keluar dari jalan yang lurus, menyimpang dari jalan yang benar, itu ada dua bentuknya. Pertama, ammal awal farajulun qad zalla 'anil tariq wa huwa la yuridu illa alkhair. Orang yang pertama dia tergelincir. Manusia tidak akan luput dari kesalahan. Mungkin dia salah memahami, akhirnya dia menyampaikan salah. Ya. Mungkin dia belum sampai kepadanya ilmunya, atau sebuah hadis disebutkannya ternyata hadis dhaif. Atau yang lainnya. Cuman ketika dia adalah seorang ahlus sunnah, dia akan mudah dinasehati, menerima kebenaran. Seharusnya orang yang tergelincir dari jalan yang benar, dalam keadaan dia tidak menghendaki kecuali kebaikan. Ketika mengkaji kitab ini, salah seorang ulama kita di Madinah, Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala, menjelaskan dari poin ini, kata beliau, inilah timbangan yang paling adil, timbangan yang adil untuk menilai dan menyikapi kesalahan atau orang yang berbuat salah. Yang pertama, kata beliau, yang dikatakan tergelincir dan dia tidak menghendaki kecuali kebaikan, orang ini niatnya baik tapi namanya manusia salah. Kata beliau, inilah kesalahan orang yang asalnya adalah ahlus sunnah. Bagaimana Anda mengetahui dia ahlus sunnah? Tentu lihat di mana dia menghadiri kajian, iya kan? Waktu dia menukil ayat Al-Quran, apa yang dia jadikan rujukan? Pikirannya sendiri atau merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Syekh As-Sa'di, tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Adwa'ul Bayan, tafsir para ulama ahlus sunnah yang terkenal. Waktu dia menafsirkan hadis-hadis Rasulullah SAW, sampai pun dia menukilkan hadis, tapi dari pikirannya sendiri, bukan merujuk kepada para ulama, apalagi masalah akidah. Kan ketahuan dia ahlus sunnah. Bagaimana dia menyebutkan akidah ahlus sunnah wal jamaah, misalnya tentang istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsh, uluwullah, kemahatinggian Allah. Ini kan jelas akidahnya ahlus sunnah akan kelihatan di sini, iya kan? Bagaimana dia menyikapi cara menasihati pemerintah, orang-orang yang mengkafirkan pemerintah. Ini adalah ahlus sunnah yang membedakan mereka, dibahas di dalam kitab-kitab yang memuat prinsip-prinsip dasar akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kita ketahui orang ini selalu menukil pernyataan para ulama, tidak membolehkan mengkritik pemerintah terang-terangan, meyakini Allah subhanahu wa ta'ala istiwa di atas arsy-Nya sebagaimana yang disepakati oleh semua ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kita katakan dia adalah ahlus sunnah. Berarti kalau dia berbuat salah, inilah jenis kesalahan yang pertama. Dia tergelincir, artinya tidak sengaja menentang kebenaran, dan dia tidak menghendaki kecuali kebaikan asal niatnya. Maka yang seperti ini kita sikapi dengan apa? Tetap kita jelaskan kesalahan, yang namanya kesalahan harus tetap diluruskan. tetapi orangnya tidak boleh kita jatuhkan atau kita anggap keluar dari Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu bukan perusahaan milik kita. Kita bisa mem-PHK karyawan seenaknya kita. Tidak boleh demikian. Ya. Barang siapa yang kita yakini dia masuk ke dalam sunnah, maka tidak boleh kita keluarkan kecuali dengan dalil yang yakin pula, sebagaimana memasukkan orang ke dalam Islam atau mengeluarkannya. Jadi yang seperti ini, kesalahan yang pertama ini tetap kita sebutkan. Oh, metode ini salah. Metode berdakwah dengan cara yang keras dan kasar, ya, memutlakan kalimat-kalimat, memaki-maki, harus disalahkan. Tapi orangnya tetap kita hormati dan kita muliakan. Kita katakan dia salah ini insya Allah bukan karena sengaja. Kalau sampai kepadanya dalil, dia akan rujuk kepada kebenaran. Sama dengan kita menyikapi kesalahan para ulama yang tergelincir atau berpendapat dengan pendapat yang lemah, padahal ada hadis yang sahih misalnya, kita sikapi dengan kesalahan jenis pertama ini. Taib yang kedua, wa ammal akhar, jenis kesalahan yang kedua, farajulun qada'ana dal haqqa wa khalafa man kana qablahu minal muttaqin. Adapun orang yang kedua, orang yang sengaja menentang kebenaran, keras kepala tidak mau menerima kebenaran, sengaja menyelisihi orang-orang yang bertakwa, para ulama salafus saleh. Inilah kata beliau Imam Al-Barbahari, fahadha dhalun mudhillun, ini adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Asalnya dia tidak merujuk kepada sunnah, bahkan asalnya dia menentang sunnah. Asalnya ketika dia memakai dalil, tidak merujuk kepada perkataan para ulama ketika membawakan ayat Al-Quran hanya dengan pikirannya sendiri. Demikian pula hadith-hadith Rasulullah SAW dalam masalah-masalah keimanan, masalah akidah, jelas-jelas dia menyimpang. Ini kata beliau, inilah orang yang sesat dan menyesatkan. Bahkan kata beliau, syaitanun marid, ini adalah syaitan yang durhaka, syaitan dari kalangan manusia. Kalau orang yang parah di kalangan ahlul bid'ah seperti ini penyebutannya. Hakikun ala kulli man ya'rifahu, man ya'rifuhu an yuhadzirahu. Wajib bagi semua orang yang mengenalnya, mengetahui orang seperti ini, untuk memperingatkan umat agar menjauhinya. Kesalahannya dikritik dengan keras, orangnya juga diperingatkan untuk dijauhi, karena dia membawa penyakit, dan penyakit yang paling parah, yakni syubhat, kerancuan dalam memahami agama. Nah, golongan yang kedua inilah yang dimaksudkan oleh para ulama salaf dengan kritikan-kritikan mereka yang keras terhadap ahlul bid'ah. Terhadap ahlul bid'ah. Sehingga kritikan kepada model yang kedua ini jangan disamakan dengan kritikan dengan model yang pertama. Itu kesalahan besar. Ya, jadi ahlus sunnah tetap kita sebutkan kesalahannya, tetapi kehormatan dan kemuliaan mereka sebagai ahlus sunnah tetap dijaga. Tetap dijaga. Oleh karena itulah, di sini kita akan membaca kitab Rifqan Ahlus Sunnah Tibi Ahli Sunnah, dari pembahasan tentang ya, pentingnya untuk menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan lisan yang harusnya kita isi dengan kebaikan-kebaikan untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pembahasan-pembahasan tentang keutamaan bersikap lemah lembut di dalam mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dapati di sini bahwasanya dakwah yang dipraktekkan oleh para ulama kita ketika mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala adalah benar-benar dakwah yang metodenya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itulah, ya, di sini perlu kita ingatkan, siapapun ketika mengkritik salah seorang dari misalnya ustadz yang kita kenal berpemahaman sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang mengkritiknya dengan cara yang keras, ada yang menyindirnya, menjelek-jelekkan orangnya, atau terkesan ingin menjauhkan umat dari ustadz ini, padahal ustadz ini kita ketahui dasarnya. Mungkin dia tergelincir dalam satu atau dua kesalahan, tapi metode dakwanya kita ketahui di atas sunnah, yang disampaikannya selama ini selalu nukilan-nukilan dari Al-Quran, hadith-hadith Rasulullah SAW, dan ucapan para ulama salaf. Kalau ada yang mengkritiknya secara berlebihan, maka jangan diterima kritikan tersebut. Jangan diterima kritikan tersebut. Karena kita sudah tahu dua model kesalahan yang dilakukan manusia. Jadi jangan kita ikut-ikutan menjauhkan diri misalnya dari majelis ilmunya. Tidak boleh. Selama dia ahlu sunnah, selama dia ustadz sunnah, maka kita sikapi kesalahannya, jangan kita ikuti. Adapun kebaikan-kebaikannya tetap kita ambil, karena lebih dominan kebaikan yang ada pada dirinya. Ingat, di sini perlu kita ingatkan, ya, ada metode dakwah yang menyimpang dari metode ahlu sunnah wal jamaah yang dibawa oleh kelompok yang menisbatkan diri kepada sunnah, tapi mereka sangat menyimpang dari sunnah, yang namanya kelompok sururiyah. Sururiyah ini nisbah kepada nama orang, ya, Muhammad Surur. Kelompok ini punya pemahaman yang keliru dan menyimpang, tapi mereka ingin mengesankan bahwa diri mereka adalah ahlu sunnah. Mereka punya metode yang terkenal yang disebut dengan muwazanah. Apa itu muwazanah? Menimbang kebaikan dan keburukan. Dari kata-kata wazan artinya menimbang. Mereka ini ingin melawan model-model dakwah yang terlalu keras katanya, tapi membuat metode yang baru. Ini namanya menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Dan ini sudah menjadi kaidah umum, ya, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Kalau ingin menyelesaikan masalah dengan cara pemikiran sendiri, dengan cara yang kita buat sendiri, pasti akan menimbulkan masalah baru. Mengkritik pemerintah yang katanya berbuat zalim, tapi dengan cara model-model khawarij, akan menimbulkan masalah baru pasti. Ya, kata sebagian dari para ulama mensifati yang seperti ini, akhta'as sunnata waraddal bid'ata bil bid'ah, menyimpang dari sunnah membantah bid'ah dengan bid'ah, tidak akan menyelesaikan masalah. Sampai-sampai ada sebagian dari para ulama yang memperumpamakan, ketika ada orang yang ingin mengkritik bid'ah dengan bid'ah yang lain, dia menyalahkan, oh terlalu keras, kita harus sikapi seperti ini, dengan lembut tapi dengan model seperti ini. Ternyata lembutnya juga melampaui batas. Ya, mengkritik bid'ah dengan bid'ah, ini perumpamaannya kata para ulama, seperti orang yang bersuci dengan air najis. Dia ingin menyelesaikan masalahnya, ya, dia ingin bersuci tapi menggunakan najis. Kalau yang pertama dia tidak bersuci, cuma satu permasalahannya, dia dalam keadaan sedang berhadas. Tapi ketika dia bersuci dengan air najis, apakah selesai masalahnya? Bertambah masalahnya. Sudah hadasnya tidak hilang, ditambah lagi dengan apa? Adanya najis pada dirinya. Tidak akan selesai. Makanya yang bisa menyelesaikan masalah dengan baik dan benar, dengan taufik dari Allah, adalah hanya memahami dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Nah, kelompok sururiyah ini, mereka selalu seolah-olah menampakkan dakwah yang sangat lemah lembut, sampai pun kepada ahlul bid'ah, kita harus berlaku lemah lembut. Keluarlah pernyataan mereka atau metode mereka yang mereka selalu gembar-gemborkan, yang namanya tadi muwazanah. Tentu mereka ini adalah mengkafirkan pemerintah. Pemerintah Arab Saudi saja dikafirkan, apalagi yang lain. Kemudian terkenal dengan mencela para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Mereka mengatakan ulama ahlu sunnah itu cuma yang dipahami cuma haid dan nifas saja, ya, cuma urusan yang ada di balik celana dalam saja. Itu kata-kata mereka. Na'udzubillah min dzalik. Tidak mengerti kenyataan umat. Maksudnya mereka kenyataan umat itu ya baca koran, ya. Mungkin di antara mereka ada penjual koran mungkin. Supaya tahu kenyataan umat. Bagaimana mungkin kita tahu kenyataan umat dari baca koran? Itulah yang mereka sebutkan gelar untuk para ulama ahlu sunnah. Nah, ketika menyikapi ahlul bid'ah, mereka menampakkan kelemah lembutan. Ini ahlul bid'ah meskipun sudah ditahdir oleh para ulama dengan keras. Tidak, kita harus lihat kebaikannya. Kebaikan-kebaikannya kita ambil, keburukannya kita buang. Sehingga, sewaktu misalnya kita menjelaskan tentang tokoh-tokoh atau para ulama ahlu sunnah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, kita juga harus gandengkan tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Nanti kita sebutkan kebaikannya, kita sebutkan keburukannya, kemudian sebutkan juga kebaikannya. Ini mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Kalau tokoh ahlul bid'ah, tujuan kita menjelaskan kepada umat adalah agar menjauhi bid'ahnya, menjauhi orangnya sekaligus. Iya kan? Karena orang ini membawa penyakit. Dikatakan tadi dalam kitab Syarhus Sunnah apa? Ini adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Dirinya sesat dan juga menyesatkan orang lain. Ini yang kata para ulama, boleh disebutkan keburukan-keburukannya di ghibah. Ini ghibah yang dihalalkan ketika mengkritik kesalahannya seorang tokoh ahlul bidah. Beda dengan ahlus sunnah. Ahlus sunnah yang harusnya kita praktekkan tadi. Kalau dia berbuat salah, kita pertimbangkan kebaikan-kebaikannya yang banyak. Tinggalkan kesalahannya, kita ambil kebaikan-kebaikannya. Makanya kalaupun kita mengetahui beberapa ulama ahlus sunnah tergelincir misalnya dalam masalah urusan mentakwilkan sebagian sifat-sifat Allah seperti yang dinisbatkan kepada Imam An-Nawawi, tetap kita baca syarah sahih Muslim Imam An-Nawawi. Bahkan kita katakan termasuk penjelasan hadis-hadis sahih Muslim yang paling baik dalam buku ini. Demikian pula Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari. Ini termasuk penjelasan yang paling baik. Nah, muazana ini harusnya dipraktekkan kepada kesalahannya para ulama ahlu sunnah wal jamaah, atau kesalahannya orang-orang yang kita ketahui dia menisbatkan dirinya kepada sunnah dan kita mengetahui metodenya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka disinilah kita harus selalu ingat, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita diperintahkan untuk dekat dengan para ustadz kita. Tapi juga tidak boleh kita bertaklid. Ada yang salah, kita harus salahkan. Tapi ketika kesalahan ini dari seseorang yang kita ketahui dia di atas sunnah, maka kita sikapi seperti yang tadi kita sebutkan. Maka inilah manfaatnya kita selalu dekat dengan para ulama kita. Supaya kalau ada muncul pemahaman-pemahaman yang asing, akan diingatkan kepada kita tentang kesalahan tersebut. Apalagi kita yang tinggal di negeri, ya, negeri kita Indonesia ini, banyak orang-orang yang tidak memahami kebenaran. Banyak orang-orang yang tidak memahami kebenaran. Yang perlu kita jelaskan kebenaran itu dengan cara yang baik, dengan cara lemah lembut. Ini merupakan asal dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan inilah yang dipraktikkan oleh para ulama kita. Antum lihat saja bagaimana ceramah-ceramah yang disampaikan misalnya oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala atau Syekh Ali Hasan Al-Halabi ketika misalnya menyampaikan ceramah umum di Masjid Istiqlal atau di tempat-tempat yang lain. Mereka membahas permasalahan-permasalahan yang menyangkut ajakan kembali kepada agama yang benar. Ajakan untuk berilmu dan beramal soleh dengan cara yang lemah lembut, sehingga dengan sebab ini, ya, tentu dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, dakwah ahlus sunnah wal jamaah semakin tersebar di kalangan masyarakat kita. Sebagaimana juga antum lihat materi-materi penyampaian yang disampaikan di dalam Rojak TV, Radio Rojak, alhamdulillah banyak mendapatkan sambutan di masyarakat. Antum ketahui banyak daerah-daerah terpencil yang tidak pernah kita kenal, yang ternyata setelah sampai di sana mereka sudah mengenal kajian sunnah melalui, ya, Rojak TV atau media-media sunnah yang lainnya tanpa kita ketahui. Ini semua tentu adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Kemudian melalui usaha dakwah yang disampaikan dengan metode yang lemah lembut, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kelangsungan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah supaya semakin tersebar di negeri kita. Oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, sekali lagi tidak dibenarkan ya mengkritik dengan cara yang kasar. Bahkan para ulama menyebutkan, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu menulis sebuah buku yang judulnya Al-Farqu Bainan Nasihati Wat Ta'yir. Perbedaan antara nasihat dan celaan. Perbedaan antara nasihat dan celaan. Ada beberapa poin yang menjadi perbedaannya. Pertama yang paling jelas, kalau namanya nasihat akan disampaikan secara sembunyi-sembunyi dengan kita saja. Kalau celaan disampaikan di depan umum karena tujuannya untuk menjelek-jelekan, menjatuhkan. Ini perbedaan yang paling nyata. Salah seorang ulama salaf dinukil oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab tadi, "Man kallamaka fi ma bainaka wa bainahu faqad nasahaka." Wa man kallamaka amamal mala'i faqad wabbahaka. Siapa yang menegurmu berduaan antara dirimu dengan dirinya, berarti dia ingin menasihatimu. Tapi barang siapa ya menegurmu di depan umum, menjelek-jelekan kesalahanmu di depan umum, berarti dia ingin mencela dirimu, bukan untuk menasihati. Di dalam Islam, di dalam hadis Rasulullah SAW sudah kita ketahui, beliau SAW pernah bersabda, "Ad-dinu an-nasihatu." Agama ini adalah nasihat, subhanallah. Nasihat ini mengandung makna ikhlas. Kita menasihati orang bukan untuk menjatuhkan atau sekedar menyalahkannya, atau hobi menjelek-jelekan orang, tapi ingin memperbaiki dirinya. Sampai-sampai Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan atau menjelaskan makna hadis ini menyebutkan makna nasihat itu adalah iradatul khairi lil mansuhi lahu, menghendaki kebaikan bagi orang yang kita nasihati. Makanya di dalam nasihat ada ikhlas dan bukti ya nasihat itu disampaikan dengan ikhlas adalah insyaallah kemudahan bagi orang yang dinasihati untuk menerimanya. Kata salah seorang ulama salaf, Muhammad Ibn Wasi' rahimahullah ta'ala, "Inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi." Peringatan itu kalau keluarnya ikhlas dari dalam hati, akan mudah masuk ke dalam hati manusia. Akan mudah masuk ke dalam hati manusia. Nah, oleh karena itulah sekali lagi di sini ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, metode atau manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ini manhaj yang tengah-tengah. Ahlussunnah adalah ahlul wasat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan, umat yang terbaik. Artinya mereka jauh dari sikap berlebih-lebihan, juga jauh dari sikap kurang. Yang malas-malasan salah, yang terlalu semangat juga salah. Wa khairul umuri awsatuha, yang terbaik dari perkara itu adalah yang di tengah-tengah. Dan tipu daya syaitan ternyata hanya berkisar kepada dua hal ini dalam semua perkara agama. Contoh masalah nasihat, ada orang yang terlalu keras, ada juga yang model sururia tadi, terlalu lunak sampai berlebihan lunaknya. Dua-duanya salah. Ya, tipu daya syaitan ini adalah mencakup semua urusan agama. Salah seorang ulama salaf dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ada yang mengatakan seperti ini, "Ma amarallahu ta'ala bi amrin illa walisyaitani fihi nasghatan." Setiap Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan satu perkara, maka syaitan memiliki dua cara untuk memalingkan manusia dari perintah Allah ini. Pertama apa? Imma ila tafritin wa taqsir, wa imma ila guluwin wa mujawazah. Pertama digoda untuk bersikap kurang dan malas. Yang kedua, bersikap berlebih-lebihan dan melampaui batas. Dan syaitan tidak peduli dengan cara mana saja yang berhasil dari dua cara ini untuk memalingkan manusia dari perintah Allah. Sebagian dari kita menyangka yang salah itu cuma yang malas saja. Kalau melihat orang yang semangat, oh ini tidak mungkin salah. Padahal kalau semangatnya melampaui batas juga salah. Ya, dalam beragama itu bukan dengan perasaan, bukan dengan sekedar hobi. Tadi saya sudah nukilkan ucapannya Ibnu Taimiyah, inna radda bimujarradi asyatmi wa tahwil amrun la ya'jizu alaihi ahad. Yang namanya membantah hanya sekedar dengan teriakan atau dengan makian, perkara yang semua orang bisa lakukan. Kata beliau, sampai pun seseorang itu membantah ahlul kitab, harus dia lakukan dengan lemah lembut, harus dia membawakan dalil untuk menjelaskan kebenaran yang ada pada dirinya. Jadi dua perkara ini kita harus hindari. Ya, sikap malas, tidak mau menasihati orang juga salah. Tapi berlebih-lebihan, terlalu keras dalam menyampaikan nasihat juga salah. Dan kedua-duanya ini sama porsi kesalahannya, karena dua-duanya menyimpang dari metode pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mendakwakan kebenaran Islam kepada umat atau kepada kaum muslimin. Oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ini saya sampaikan di kajian kita kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan insyaallah di pertemuan yang selanjutnya. Kita akan membaca kitab yang sudah sebagian dari antum memegang terjemahannya ini. Sekarang saya menggambarkan tentang permasalahan bahwa telah terjadi sebagian dari ikhwan-ikhwan kita yang menisbatkan dirinya kepada Ahlus Sunnah melakukan kritikan yang kita anggap berlebihan kepada sebagian dari para ustaz kita. Maka kita perlu menjelaskan bahwa metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengkritik kepada orang-orang awam saja, tidak dengan cara yang keras, apalagi kepada seseorang yang kita kenal punya semangat dalam menyampaikan dakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan ke jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala nuzaki 'alallahi ahadan, dan kita tidak mensucikan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga apa yang saya sebutkan sebagai semacam pengantar ini memudahkan bagi kita untuk memahami, ya. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melanjutkan nanti kajian membaca kitab yang sangat bermanfaat yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad tentang dakwah sesama Ahlus Sunnah, menyikapi kesalahan sama Ahlus Sunnah yang harusnya dilakukan tidak seperti kita mengkritik kesalahan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Ahlul Bid'ah. Demikianlah kajian ini yang bisa ana sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sebelum kita akhiri, ada beberapa pertanyaan yang mungkin antum ingin sampaikan atau yang sudah sampai, kita akan jawab insyaallah dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan yang bertanya duluan. Hadza. Assalamualaikum. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat bermanfaat sekali. Ini termasuk hal yang seharusnya kita perhatikan untuk menggunakan metode yang benar dalam mendakwai teman kita ini. Tentu saja para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan ada perbedaan dalam masalah menasehati seseorang yang misalnya terpengaruh dengan tokoh atau ustadz yang dikaguminya untuk kita nasihati dan mengingatkan bahwa ustadz ini mungkin bermasalah dalam pemahamannya. Berbeda ketika kondisinya di satu lingkungan itu dominan sunnah, atau masyarakat misalnya mentokohkan seorang ustadz sunnah yang kita dengan mudah mengatakan bahwa ustadz yang kamu pegang ini menyimpang atau bertentangan dengan keyakinan akidah ustadz sunnah ini misalnya. Dan orang akan, dia akan langsung memperhitungkan, oh iya ternyata menyimpang. Kita buktikan, oh ternyata memang berbeda akidahnya. dia langsung akan merujuk kepada ustaz sunnah ini karena ustaz sunnah ini dominan pengaruhnya di lingkungan tersebut. Ya, dengan satu lingkungan lain yang di situ yang dikagumi bukanlah ustaz yang mengikuti pemahaman sunnah, apalagi dalam akidah sesuai dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Berbeda keadaannya. Karena kalau kita menjelek-jelekan misalnya ustaz ini langsung kepada dia, ya, nanti dia malah akan menjauhi kita dan menganggap kita yang salah. Contoh di masyarakat misalnya kita langsung katakan bahwasanya ada seseorang yang tokoh di masyarakat tersebut mengucapkan pemahaman seperti ini, ini menyimpang dari akidah yang benar. Masyarakat malah mencurigai kita karena belum dominan sunnah di situ. Jadi yang terbaik adalah kalau tidak bisa kita langsung sebutkan dengan menyalahkan tokoh yang dikaguminya, paling tidak kita sampaikan kepadanya kebenaran akidah ahlus sunnah wal jamaah. Bawakan buku-buku akidah, karena buku-buku akidah itu ada dalilnya. Alhamdulillah akidah ahlus sunnah wal jamaah itu jelas dijelaskan dalilnya Al-Quran, bagaimana penafsirannya, bahkan secara pertimbangan akal sangat logis dan masuk akal. Coba antum lihat, sering baca penjelasan misalnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan masalah-masalah akidah selalu dengan dalil Al-Quran, hadis, kemudian dengan dalil akal, fitrah manusia, subhanallah, dari semua segi. Ini indahnya akidah ahlus sunnah wal jamaah. Insyaallah kalau dia sudah membacanya, dia akan merenungkannya, dia akan membandingkan dengan keyakinan tokoh yang dikaguminya, maka dengan itu mudah-mudahan dia dapatkan hidayah untuk kembali kepada jalan yang benar. Apakah setiap melihat ada perempuan saya selalu menengok, apakah ini termasuk penyakit syahwat? Ya, kasihan juga antum ini, makanya cepat-cepat menikah ya. Supaya ada yang bisa ditoleh terus setiap saat gitu ya, yaitu istrinya sendiri. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seseorang yang melihat perempuan tanpa sengaja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Isrif basarak." Segera palingkan pandangan. Kalau sudah palingkan pertama kali, jangan lagi dilihat kedua kalinya. Jelas ini keliru ya. Oleh karena itu kita katakan tadi, kalau dia sudah tahu dengan memandang yang seperti ini akan membangkitkan syahwatnya, harusnya dia tundukkan pandangannya. Karena kalau dia renungkan, dengan memandang seperti ini hanya akan menyiksa dirinya. Akan menyiksa dirinya, ya. Dengan dia semakin menahan syahwatnya akan tersiksa dirinya. Oleh karena itu hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan dirinya penyakit syahwat dan syubhat. Dan yang terbaik adalah dia melaksanakan petunjuk di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk segera menikah, karena menikah itu fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil faraj. Karena menikah itu lebih memudahkan kita menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan atau kehormatan diri kita. Apakah boleh mengambil ilmu dan duduk di bermajelis dengan ustadz yang menggunakan kata kasar dalam berdakwah? Karena sebagian ustadz tidak merekomendasikan untuk mengambil ilmunya. Ya, kita katakan kesalahan jangan dibalas dengan kesalahan. Kembali kepada hukum asalnya, kita menilai ustadz yang dimaksud ini ahlus sunnah atau bukan. Kalau ustadz ahlus sunnah, hukum asalnya kita mengambil ilmu dari dia, jangan ambil kesalahannya. Jangan ambil kesalahannya. Cuman ada permasalahan, bagaimana kalau seandainya pas kita menghadiri majelisnya tiba-tiba dia mengeluarkan kata-kata yang kasar lagi, bahkan mencela ustadz sunnah yang lainnya misalnya, dan kita tidak mampu untuk mencegahnya. Orang yang seperti ini kita lihat kalau dominan dalam kajiannya dia selalu mengucapkan kata-kata yang kasar, maka kita hati-hati. Kalau kita butuh ambil ilmu darinya, seandainya ada kelebihan dalam ilmunya, dengarkan saya lewat rekaman-rekamannya supaya kita selamat dari mendengarkan kata-kata cacian yang tidak mampu kita tentu menasihati dia karena kedudukannya sebagai ustadz. Nah, jadi kalau dia asalnya adalah di atas sunnah, tetap kita boleh mengambil kebaikan-kebaikan ilmu yang ada pada dirinya. Bagaimana memberitahu mengenalkan orang tua kepada manhaj salaf sedangkan orang tua keras kepalanya? Ya dipijit dulu supaya lunak-lunak kepalanya. Ya, diberikan minyak-minyak supaya agak lembek kepalanya, baru dinasihati setelah itu. Ya, ini kita baik-baik dulu sama orang tua kita. Kata para ulama, ahsin ila nasi tasta'bid qulubahum. Berbuat baiklah kepada manusia supaya kamu mudah menundukkan hati mereka. Ya, ini orang tua kita punya kewajiban untuk menghormatinya. Kalau kita berbicara, seandainya berbicara menimbulkan perdebatan, berikan kepada mereka nasihat melalui kaset atau tulisan-tulisan yang bermanfaat, dan doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan hati mereka terbuka menerima kebenaran. Bagaimana sebagai ahwat saya mengetahui suami saya menikah lagi? Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama kali anti lakukan, ucapkan qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Karena mengeluh pun tidak akan bisa mencegah takdir yang sudah terjadi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sampaikan kepada suami untuk dia bertakwa kepada Allah dan berlaku adil. Jangan sembunyi-sembunyi. Ya. Jangan beraninya main di belakang. Maka harus berlaku adil sekarang. Adilnya harus terang-terangan. Seperti itu caranya. Ya. Jadi kalau seandainya dia sudah terlanjur menikah, kita nasihati dia untuk bertakwa kepada Allah. Jangan bermain-main dalam urusan seperti ini, karena ini menyangkut kehormatan manusia, dan hendaknya dia berusaha untuk benar-benar berlaku adil. Ya, berlaku adil, dia telah memilih jalan ini, maka dia berarti menambah tanggung jawabnya, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah dalam mendidik dengan sebaik-baiknya orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Nah, apa hukumnya panggilan haji untuk orang yang sudah berhaji, dan bagaimana hukumnya memanggil panggilan itu dengan tujuan untuk menyenangkan dan menghormati orang tersebut? Apa artinya panggilan? Oh, Pak Haji. Iya. Nanti ada Pak Haji, Pak Sholat, Pak Umroh, Pak Puasa, dan ibadah-ibadah yang lain. Ini panggilan haji seperti ini tidak ada syariatnya. Ya. Dan tidak kita dapati, atau kebanyakannya hanya kita dapati di Indonesia saja. Mungkin sebagian negeri juga ada. Yang jelas tidak ada dalilnya yang seperti ini. Ya. Ala kulli hal, kita ingin menghargai orang, ya kita doakan semoga haji yang dilakukannya diterima menjadi haji yang mabrur. Tapi tidak perlu kita menghargai orang dengan sesuatu yang di dalam Islam tidak disyariatkan. Bolehkah kita mengambil ilmu dari ustaz-ustaz yang ada di radio RII? RII di sini ya. Radio Islam Indonesia ya. Bukan radio Insyaallah Islam, bukan ya. Iya. Iya, barakallahu fiik. Jadi saya sudah katakan tadi, secara asal kalau dia adalah ustaz sunnah, hukum asalnya kita boleh mengambil, kecuali dalam hal-hal yang berpotensi menimbulkan fitnah, tinggalkan fitnah tersebut. Kalau kita sekedar butuh kita mengambil misalnya ilmu yang penting, mungkin tidak perlu kita menghadiri majelisnya, dengarkan rekamannya saja agar kita bisa mengambil ilmu yang kita butuhkan. Nah, Masya Allah. Apa kiat-kiat untuk istiqomah dalam menuntut ilmu? Ya, setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita renungkan bahwa ilmu ini dengan izin Allah merupakan sebab keselamatan untuk diri kita. Ya. Kita ingat keutamaannya, dan kita ingat bahwa dengan sebab ilmu ini kita akan selalu istiqomah di agama Allah Subhanahu wa taala, maka ini menyangkut kebaikan diri kita, penjagaan terhadap iman kita. Al-ilmu khairun minal mali, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Itu ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan sanad yang sahih. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu itu akan menjaga kamu, sedangkan harta justru kamu yang harus menjaganya. Saya baru berhijrah beberapa bulan. Dalam manhaj yang mulia ini, bisa tolong jelaskan kepada kami bisa tolong jelaskan kepada beliau profil Ustadz Muhammad Astewet, Umar Astewet. Saya tertarik dengan penyampaian beliau yang berapi-api, tapi belum tahu tentang profil beliau. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga setiap ustadz sunnah di atas kebaikan. Beliau adalah ustadz yang dulu pernah ketika saya mondok di Yogyakarta juga pernah mengajar bahasa Arab dengan kepada kami. Yang ketika itu beberapa ustadz ya alhamdulillah mengajar, ya termasuk beliau, kemudian Ustadz Ja'far Umar Thalib, kemudian Ustadz Yazid Jawas juga mengajar ke kami, ya. Kemudian Ustadz Aunur Rafiq dan Ustadz yang lainnya. Cuman terjadilah fitnah tadi, dan mereka yang mungkin awal-awal mengalaminya di Indonesia, terjadi perpecahan. Padahal kita lihat semua adalah insyaallah di atas sunnah, dan tentu ada kekurangan dan kelebihan pada masing-masingnya. Pada waktu itu paling tidak. Di antaranya beliau ini termasuk yang agak keras dalam menyampaikan dakwah, dalam menyampaikan sikap-sikapnya, dan termasuk mudah menyalahkan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaikinya dan menjadikannya kembali kepada jalan yang benar. Yang saya katakan seperti inilah, kalau kita ingin menghadiri atau mendengarkan kajiannya, khawatirnya nanti akan muncul sikap-sikap seperti ini, kita tidak akan bisa menasehati. Saya katakan kalau kita butuhkan ilmunya, memang punya kelebihan ilmu dibandingkan yang lain, sudah kita katakan kalau sekedar berapi-api saja, berapi-api kalau berlebihan kan keluar asapnya. Ya, ini berapi-api ini semua orang bisa melakukannya. Lebih banyak orang yang bisa berteriak-teriak dibandingkan kita kalau sekedar cuma teriak-teriak saja. Cuman dalam teriakan tadi apa isinya? Apakah ilmu atau sekedar mencela atau yang lainnya? Tadi sudah kita katakan kalau cuma sekedar membantah dengan keras semua orang bisa, ya. Penjual obat juga yang suka di pinggir jalan itu bisa berteriak bicara berjam-jam, iya kan? Tidak berhenti-henti. Ini jelas bukan merupakan sesuatu yang bersifat kelebihan. Jadi saya katakan selama itu ustadz sunnah kita boleh mengambil. Cuman waktu kita mengambil kita hati-hati. Kita tinggalkan hal-hal yang merupakan wujud dari sikap-sikap mereka yang keras. Saya tahu persis tentang kelompok yang atau apa ini ikhwan-ikhwan yang bersama beliau ini, karena saya hidup di Sulawesi yang juga banyak terjadi perpecahan, bahkan saudara saya sendiri juga termasuk yang tadinya bersama mereka, saudara kandung saya, kemudian tanpa ada alasan kemudian ditahdir, disuruh bubarkan sekolahnya dan berbagai macam alasan, karena mereka itu modelnya seperti kayak sistem komando begitu. Ustadznya merasa ini salah maka harus dijauhi, sekolahnya dibubarkan, ya. Jadi mereka seperti pemerintah yang bisa membubarkan sekolah begitu. Allahul musta'an. Bagaimana hukumnya apabila ada pengikut jamaah tabligh yang ke rumah kita dengan alasan untuk bersilaturahim sambil berdakwah? Apakah kita menolaknya? Ya, jangan. Kalau datang bersilaturahim, katakan tidak perlu menasehati. Kalau mau menasehati bergantian. Sampaikan juga nasihat kepada dia tentang kesalahannya. Ya, ala kulli hal. Kalau dia mau datang, pertama kalau bersilaturahim katakan salah. Silaturahim itu hanya untuk kerabat. Ada yang punya hubungan keluarga dengan kita. Berkunjung kepada saudara sama muslim bukan silaturahim namanya. Sudah salah secara istilah. Kalau sekedar berkunjung saja, ya sudah, hidangkan teh kalau tidak ada air putih. Kemudian setelah itu suruh pulang. Kecuali kalau dia mau mendengarkan nasihat kita. Kalau kita mengetahui keadaan yang seperti ini, mungkin bagus kita siapkan misalnya brosur-brosur yang menjelaskan tentang pemahaman kelompok ini supaya kita berikan kepadanya, agar mudah-mudahan orang-orang yang Allah kehendaki kebaikannya bisa menerima kebenaran. Bagaimana menyikapi menasihati teman yang hanya ingin menggunakan 4 imam madzhab atau salah satunya dibandingkan menggunakan pemahaman para sahabat? Ya, sampaikan kepada dia, orang yang hidup sebelum zamannya Imam Ahmad, imam yang 4, terus bagaimana? Kan mereka ini yang paling senior, yang paling tinggi zamannya adalah Imam Abu Hanifah, itu pun masih di Sigaru Tabi'in, tabi'in yang paling junior. Kemudian yang lain Imam Malik, Imam Syafi'i, zamannya Tabi'ut Tabi'in, Imam Ahmad bahkan setelah itu. Nah, masih ada masa yang hidup sebelumnya. Jadi bagaimana yang hidup sebelumnya ini? Belum ada imam yang 4 yang diikuti. Jadi ini adalah keanehan, ya. Jelaskan kepadanya dengan cara yang baik bahwasanya berfanatik kepada 4 imam madhab saja ini bukan merupakan metode Islam yang benar, karena kebenaran bukan dihimpun pada mereka yang 4 ini, meskipun tentu kita mengetahui Mereka adalah ulama ahlu sunnah wal jamaah yang sangat gigih dalam membela sunnah. Apakah orang yang berjenggot dan celana cingkrang bagi ikhwan dan bercadar bagi akhwat itu ciri-ciri orang ahlu sunnah? Tidak mesti demikian. Tapi jelas ini ciri-ciri orang yang ini kan mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ini ciri-ciri kebaikan. Tapi tidak mesti demikian. Mungkin ada yang memakai celana seperti ini karena kekurangan kain, atau celananya cuma itu saja yang ada. Maka tentu tidak bisa dipastikan bahwa itu merupakan ciri ahlu sunnah. Bagaimana cara mengatasi suami dan istri yang beda pemahaman? Disamakan pemahamannya. Itu caranya. Seperti suami suka kajian Ustadz A, tapi si istri lebih suka kajian Ustadz B. Ya, kalau sama-sama ahlu sunnah, alhamdulillah, nanti saling bertukar informasi setelah pulang. Ya, cuma jangan saling bertengkar setelah pulang. Ya, sama-sama menghadiri kajian hak-hak dan kewajiban suami istri. Setelah pulang bertengkar malah. Kamu tidak menunaikan hak selama ini. Kamu juga tidak menunaikan hak. Kamu tidak seperti Rasulullah SAW. Kamu juga tidak seperti Aisyah. Akhirnya pulang pengajian malah tambah masalah. Ya, ini karena ngajinya tidak ikhlas. Ya, cari, datang pengajian untuk mencari sebab-sebab yang membenarkan perbuatannya. Hewan kurban kita boleh diserahkan dan disembelih di masjid yang berada di lingkungan kita tinggal. Walaupun itu bukan masjid sunnah dan harus disebutkan nama keluarga yang membeli hewan kurban diumumkan. Kita lihat amanahnya mereka dalam masalah pemotongan hewan kurban tersebut. Kalau mereka amanah, orang-orang yang insya Allah bertanggung jawab dalam pembagiannya, menyembeli juga dengan benar, alhamdulillah, mudah-mudahan ini termasuk kebaikan. Misalnya sama dengan kita menyumbang untuk masjid. Kan tidak mesti harus masjid sunnah yang kita sumbangkan. Selama masjid itu dipakai untuk sholat, dipakai untuk misalnya kegiatan mengajarkan Al-Quran, tidak mengapa. Ya. Dan kita tentu tidak ikut-ikutan dalam perkara-perkara mungkin atau acara-acara bid'ah yang mereka lakukan. Kita katakan ini sama dengan juga membayar zakat. Selama itu ditunaikan dengan baik oleh panitia di masjid tersebut, maka tidak mengapa. Nah, kalau seandainya kita tidak ada kemampuan atau susah untuk menyerahkannya kepada masjid yang sunnah. Berkurban satu kambing untuk orang, untuk satu orang keluarga, satu keluarga. Nggak tahu ini poin kata-katanya. Kalau seorang ibu berkurban satu kambing yang dibelikan oleh anaknya yang sudah berkeluarga dan tidak satu rumah lagi, apakah itu kurban satu kambing untuk satu orang saja termasuk satu keluarga anaknya yang membelikan? Jelas tidak. Kalau dia meniatkan itu untuk ibunya, maka untuk yang berhubungan dengan keluarga ibunya, dia punya keluarga tersendiri anak tersebut. Makanya seharusnya kalau memang ibunya tidak mampu, ya tidak usah. Ibunya dalam tanggungan dia, dia saja yang berkurban, insya Allah mudah-mudahan sampai kepada ibunya. Jadi pada dibalik dikasih ke ibunya, dia niatkan untuk dirinya. Ya, Anda gimana? Kalau Anda ingin ibu tersendiri, berarti Anda juga harus ya berkurban juga. Nah, jadi kalau memang ibunya tidak mampu, maka insya Allah kebaikan-kebaikan yang dilakukannya dia sebagai anak, ya akan sampai kepada ibunya, karena anak adalah merupakan bagian dari usaha orang tuanya. Taib, cukup sampai di sini insya Allah kajian kita. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat nanti. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.